بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Karim memasuki ayat 34 dari Nazi'at. Allah sebutkan fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Al ayat di ayat 34 Allah sebutkan fa idza ja'atit tammatul kubra, dan saat tiba waktu dari tammatul kubra. At-tammatul kubra salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Adapun maknanya, at-tammatul kubra adalah hari yang sangat berat atau sangat sulit, sehingga jika dibandingkan setiap yang sulit atau yang berat, setiap yang menakutkan akan menjadi kecil dan tiada berarti di hadapannya. Begitu beratnya, begitu sulitnya, hingga seorang ibu atau orang tua akan lalai dan melupakan anaknya demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri di hari itu. Teman pun demikian akan lupa untuk menolong atau menyelamatkan temannya, sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Begitu secara umum, kullu muhib an habibi, setiap yang semula dia orang yang sangat mencintainya, terhadap yang sangat dia cintai akan melupakan. Orang tua ke anak, suami ke istri, dan yang lain-lainnya. Karena sangat beratnya, sangat sulitnya hari tersebut. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dan di hari itu manusia mengingat apa yang dia lakukan, segala yang telah dia perbuat semasa hidupnya. Akan teringat semua segala sesuatu yang memang dia lakukan selama hidup, baik itu kebaikan ataupun itu kejelekan. Amalan-amalan baik ataupun amalan-amalan jelek, semuanya akan diingat oleh setiap insan. Maka ya tentunya dia berharap bisa menambah kebaikannya walaupun sekecil apapun, karena tahu itu yang akan menyelamatkan dirinya, itu yang berguna baginya. Dia akan sedih atau takut yang sangat dari segala kejelekan dia sekecil apapun, karena dia tahu itu akan mencelakakan dirinya, akan menyeret dia kepada kesulitan, ancamannya azab dan murka Allah SWT, akan dia sesali semua itu di hari atau di saat tentu penyesalan tiada berarti di hari tersebut. Di hari itu orang akan sadar semua, masing-masing insan, bahwa tiada yang berguna bagi dia, tiada terhubung untuknya segala sesuatu yang dulu mungkin aja ada selama di dunia. Sekarang tidak ada yang tinggal lagi kecuali amalan dia sendiri. Segala hubungan, segala sesuatu terputus. Wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus segala hubungan, terputus segala yang dimiliki orang. Enggak ada yang bersama dia kecuali amalannya. Menunjukkan bahwa amalan soleh erat hubungannya dan tidak akan meninggalkan orangnya di situasi yang sangat sulit, bahkan termasuk di yaumul qiyamah. Dan nusus menunjukkan hal itu bahkan sebelum hari kiamat. Kalau di dunia, ya jelas amalan itu akan mendatangkan kebaikan bagi orangnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat lanuhyannahu hayatan tayyibah. Allah berjanji yang beramal saleh, beriman, beramal saleh, Allah beri kehidupan yang baik di dunianya. Kehidupan yang tenang, bahagia baginya. Kemudian di kuburnya setelah dia mati, amalan ini juga akan tetap bersamanya. Di beberapa riwayat disebutkan bagaimana amalan itu melindungi atau menjaga orangnya selama dikubur, dan itu alam barzakh, di mana ketika azab atau bala kalau mau mendatangi atau menimpa seorang hamba ini dari arah kepalanya, maka di situ ada sholatnya bersama dia, amalan sholatnya mengatakan laisa laka min hadzal qabil madkhal. Kamu enggak punya jalan dari arah sini, artinya jangan harap bisa menyentuh hamba ini dari arah kepalanya. Dijaga dan dilindungi oleh sholatnya. Begitu nanti dari arah kakinya dijaga oleh zakatnya atau puasanya, dari arah sampingnya, wahagada. Sehingga dia dalam lindungan dan keamanan oleh amalan dia. Di saat ya, kita tahu dia ditinggal, ya memang harus ditinggal oleh orang-orang tercintanya selama di dunia, oleh anaknya, istrinya, atau kalau itu perempuan oleh suaminya, teman-temannya, semua, tetangganya, diletakkan di situ, diuruk tanah dan ditinggal, nggak akan ada yang mau menemani dia. Maka tidak ada yang tersisa dan bersama dia kecuali amalannya ini. Di akhirat pun demikian. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, Al-Quran atau As-Siyam wal-Quran yushafa'ani. puasa dan Quran, amalan kedua-duanya, amalan soleh, Quran artinya bacaan Qurannya, akan menjadi syafaat bagi orangnya di hari kiamat. Yaqulus siyam, di mana puasa dia yang biasa dia lakukan di dunia, akan datang berkata kepada Allah, Ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syarab bin nahar. Ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan minumnya di siang hari. Ini karena dia puasa, sehingga dia walaupun lapar, dahaga, dia enggak makan, enggak minum. Karena puasa. Qala fasyafi'ni fi. Maka kata puasa, jadikan aku syafaat untuknya. Ya, syafaat akan melindungi dia, menyelamatkan dia, menolongnya. Wa yaqulul Qur'an. Dan Qur'an pun datang, bacaan Qur'annya. Berkata kepada Allah, Ya Rabbi mana'tuhu nauma bil lail. Ya Allah, aku yang mencegah dia dari tidur malamnya. Ini karena dia baca Qur'an. Qala fasyafi'ni fi. Kata Qur'an, maka jadikan aku syafaat baginya. Qala fayushaffa'an. Lalu Rasulullah katakan, maka keduanya pun Allah izinkan atau Allah jadikan sebagai syafaat bagi orangnya. Membela dan melindungi dia. Amalan dia. Terus bersama dia. Di hari yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Yaumul Qiyamah. Begitu pula yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwa setiap amalan datang di hari kiamat menghadap Allah SWT bersaksi dan membela orangnya yang mengamalkannya. Maka datang sholat, datang zakat, datang puasa, datang semua amal ibadahnya. Dan setiap kali mereka datang, Allah katakan masing-masing, Anta ala khair. Kamu di atas kebaikan. Amalannya ini. Sholatnya, zakatnya, puasanya, zikirnya, semua. Anta ala khair, anta ala khair, anti ala khair. Itu yang Allah katakan padanya. Sampai kemudian Islam itu sendiri datang menghadap Allah. Maka Allah katakan, Bikal yaum ahkum. Denganmu hari ini aku akan berhukum. Ini siapa yang Islam, beriman, ya akan Allah selamatkan. Yang tidak, maka bala dan adab baginya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Asyahid, amalan kita itu yang akan terus bersama kita. Amalan kita itu yang akan terus menemani kita, menunjukkan eratnya hubungan amil dengan amalnya. Hubungan seorang yang melakukan amalan dengan amalan dia sendiri. Erat dan tidak akan terputus hubungan itu. Saat di dunia, saat di barzakh, kubur, maupun saat di padang mahsyar, di yaumul qiyamah. Seperti yang Rasulullah sebutkan pula, di kubur akan datang, kalau itu amalan soleh, masyaallah taufik, ya datang seorang yang gagah perkasa, tampan, bersih, wangi di sisi dia, di kuburnya, dan dia akan berkata, ana amaluka soleh, aku amalanmu yang soleh. Wahakada tadi cukup menjelaskan eratnya dan tidak akan pernah putus, tidak akan pernah pisah antara seorang dengan amalannya. Terus bersama dia, mendampingi dan menemani dia. Yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Lalu Allah sebutkan, wa burrizatil jahim liman yara. Dan ditampakkan Al-Jahim, neraka Jahim bagi yang melihatnya. Artinya itu tampak bagi siapapun, jelas. Terlihat jelas oleh siapapun. Dan terlebih itu bagi orang-orang yang memang menjadi penghuni neraka Jahim, na'udzubillah, akan menunggu orangnya akan masuk di dalamnya. Tinggal dia menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Burrizatil jahim liman yara. Demikian neraka itu ditampakkan sehingga jelas terlihat bagi orangnya. Fa amma man tagha. Sehingga adapun orang yang tagha, tughyan, ketika seorang hamba itu melampaui batasnya. Bagaimana seorang hamba melampaui batas? Dengan dia berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar, bahkan dosa-dosa yang sangat besar. Dia tidak menjaga batas yang Allah SWT berikan untuknya. Karena syariat hudud. Syariat itu batas. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Itu batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lampaui. Tilka hududullah, fala taqrabuha. Itu batasan-batasan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Karena yang wajib apa yang seharusnya bagi seorang hamba menjauh, tidak mendekat, apalagi melampaui batasan yang Allah berikan. Dan syariat hudud, syariat itu batasan, sampai sini, ini garisnya. Jangan kamu melebihi, jangan kamu lewati. Nah, maka kalau seorang manusia berani melanggar, melampaui itu, dia telah tagha, telah melampaui batasnya. Yang demikian ditambah lagi wa atharal hayatad dunya. Dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibanding akhiratnya, sehingga tampak itu pada usaha dia, gerak-geriknya. Artinya dia akan kamu dapati semangat, giat, kalau itu urusan dunia. Dia akan sangat peduli dan sangat perhatian. Asar al-hayat ad-dunya. Waktunya pun akan dia habiskan, dia korbankan demi mendapat dan meraih kepentingan-kepentingan dunianya untuk urusan syahwatnya. Demikian dia lupakan akhiratnya dan dia tinggalkan pengamalan untuk kepentingan akhiratnya. Manusia, banyak dari mereka, kalau itu urusan-urusan duniawi, sangat peduli, sangat jaga, serius Dia serius sih betul. Lebih dia utamakan dibanding itu kepentingan akhirat. Nggak usah jauh-jauh. Contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang tahu dia mau terbang naik pesawat misalnya, di Juanda situ, take off pesawat dia di tiketnya tertulis jam 7 pagi, 7:00. Kapan dia mau ke bandara? Paling tidak 2 jam sebelum berangkat. Berarti jam 5 dia sudah harus standby di airport. Berarti berangkat dari rumah, ya kalau orang sini misalnya, 4:30 kah, jam 4 kah, takut nanti macet. Waduh, itu lewat sana, situ itu biasanya macet, rame, ini, itu. Maka dia ambil langkah supaya enggak kejebak macet. Semua itu demi dia enggak terlambat, supaya enggak angus tiketnya. Atau karena dia ada kepentingan, misalnya di Jakarta ada ketemu dengan klien bisnisnya atau siapa, mau tanda tangan, kalau gagal bisa hilang semua ratusan juta, dan seterusnya. Maka perhatian sekali, Masya Allah, daripada terlambat. Begitu. Begitu yang lainnya, orang mau ke dokter misalnya karena sakit atau anaknya yang sakit, istrinya. Ya dia akan datang sebelum dokter itu datang. Dia tahu ini dokter spesialis dan banyak pasiennya, antri puluhan atau mungkin ratusan. Jam berapa dokternya datang? Praktek dokter itu dia datang jam 2 siang misalnya. Maka orang jam 1, jam 12 sudah standby nunggu di situ. Demi agar dia bisa temui dokternya, bagi pasiennya banyak, kalau enggak dia tertolak, tertunda nanti besok atau 2 hari lagi tambah parah. Wah, kayak masalah-masalah yang lain. Nah, coba kalau itu kepentingan akhirat, sholat, dia dipanggil, azan. Mana ada orang ke masjid 1 jam sebelum azan, 1/2 jam. Bahkan sudah qomat pun, belum tentu ada yang berangkat keluar dari rumahnya. Ya, begitulah manusia. Gambaran mudahnya, bagaimana dia lebih mengutamakan kalau itu urusan dunianya. Orang tua, siapa kalau jujur dia, kalau anaknya misalnya di sekolah misalnya nilainya anjlok, bingung dia. Ini ya apa ini, bagaimana ini? Anak kita ini fulan, ngomong ke istrinya misalnya. Ini kok rapotnya ini matematika kok 4 ini, bagaimana ini? Atau 5 misalnya. Wah, ini bisa enggak lulus ini nanti. Wah, wah, wah, wah, wah. Ini fisikanya kok 5, kok merah, begini, bingung. Dia ke sana, dia kemari, cari guru privat. Dileskan coba. Supaya bisa ngejar, supaya bagus nilainya. Begitu dia pentingkan sedemikian rupa, keluar biaya, dia enggak peduli. Yang penting nilai anaknya bagus di sekolah. Tapi coba anaknya enggak sholat. Apa ada orang tua peduli? Ini bagaimana anak kita ini enggak sholat? Gimana anak kita enggak ke masjid? Ada yang ingatkan, ada yang ngajak. Tu'thirunal hayatad dunia. Demikian manusia itu lebih mengutamakan kehidupan dunianya ketimbang akhiratnya. Padahal akhirat itu yang berguna dan paling mulia baginya. Keumuman orang. Kalau ada anaknya yang misalnya dia punya anak 3 atau mungkin lebih, ya orang tua tahu tentunya si anak yang nomor 1 ini misalnya dari TK sudah menonjol, kelihatan cerdasnya, pinter, nanti masuk SD ranking 1 atau ranking 2, mulai kelas 1 sampai kelas 6 lulus, di SMP, di SMA-nya kelihatan Masya Allah ini nilainya bagus terus. Kedepannya bagaimana orang tua? Oh, ini bagus anak kita fulan ini. Lanjut pendidikannya. Daftarkan ke UI, ke UGM atau kemana lah. Untuk kepentingan dunianya. Tapi giliran ada anaknya yang fulan, apa yang anak kedua, ketiganya kah? Kurang mungkin kecerdasannya. Namanya orang beda. Kecerdasan dia, IQ-nya, macam-macam. Yang ini subhanallah agak rendah misalnya. Ya kalau di SD-nya dulu mungkin ya Allah ranking 30. Lulus pun mungkin nilainya 6 misalnya. Ini kemana ini masa depannya? Masukkan pondok aja. Taruh di pondok sana, masukkan pondok situ. Yang pinter, lanjut. Eman, ini anak cerdas, hebat ini. Masukkan fakultas kedokteran atau mana. Ala kulihal itu gambaran saja, contoh. Bagaimana manusia secara umum, kalau itu kepentingan dan urusan dunia, atharo, dia prioritaskan, dia lebih pentingkan daripada itu urusan dan kepentingan akhiratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa atharal hayatad dunya. Dan dari kejahilan manusia yang ulama sebutkan, orang itu peduli, perhatian, bahkan mengejar sesuatu yang menjauh dan berpaling darinya. Sementara dia berpaling, dia gak mau perhatian kepada yang mendekat dan datang kepadanya. Dan itu dari keanehan dan keunikan manusia. Artinya sekarang begini, kalau ada kamu duduk di sini di rumahmu atau di mana, ibaratnya ada 2 orang misalnya. Yang satu mendekat kepadamu, dia mau datang, dia menghampirimu, kan berarti dia menghormati kamu. Dia mau memuliakan kamu, dia datang dengan sukacita, dengan gembira, dia terus mendekat kepadamu. Yang satu, dia berpaling, dia kasih kamu punggungnya. Berpaling dan terus menjauh meninggalkanmu. Anehnya, ini yang datang, ini yang mendekat terus kepadamu, kamu cuekin. Orang gak kasih perhatian. Itu yang berpaling, yang menjauh itu yang dia kejar. Jangan lari, sini yang ini gak dipedulikan. Di mana logikanya? semestinya ini berpaling, fadl, terserah berpaling, pergi ke sana, buat apa, kamu sudah ngasih punggungnya. Ini yang mendekat, ini saja yang aku layani, ini yang aku sambut. Masya Allah ini datang mau mendekat. Begitulah akhirat itu mendekat. Dan datang kepadamu dan pasti terus mendekat. Dunia akan berpaling dan menjauh dan pasti. Karena semakin dia bertambah umur, ya semakin jauh imma dia yang akan meninggalkan dunianya mati, wa illa dunia itu yang akan meninggalkan dia kalaupun dia belum mati. Dia ditinggalkan oleh dunianya dengan cara apapun dan apapun namanya. Yang ini pailit, yang itu ludes, yang itu dirampok, yang itu kebakaran, yang macam-macam caranya. Yang jelas dia ditinggalkan oleh dunianya. Dunianya berpaling dan menjauh dari dia. Hanya keunikan manusia juga, seperti ulama sebutkan, keanehan manusia, bahwa kebaikan itu yang bermanfaat baginya. Kebaikan, amal soleh, ibadahnya, ya itu yang berguna bagi dia. Tapi anehnya, itu berat bagi mereka untuk diamalkan. Sulit sekali diajak beramal, keberatan, males, dan alasan ini itu. Padahal itu yang berguna bagi dia. Anehnya juga, kejelekan itu yang membahayakan dia, itu yang mencelakai dia. Akan merugikan dunia akhiratnya. Tapi anehnya itu ringan sekali untuk dia lakukan. Itu gampang sekali untuk dia kerjakan. Gak usah disuruh, gak usah ini, gak ada malesnya, gak ada semangat. Dan itu aneh, uniknya manusia. Ini semestinya kan sebaliknya. Kamu tahu itu yang berguna, itu yang manfaat bagi kamu, kamu kejar, kamu semangat padanya. Kamu tahu ini bahaya, ini mencelakai, ya kamu menjauh, kamu berat untuk melakukannya karena kamu tahu ini bahaya ini. Insan, begitulah manusia, penuh dengan keanehan dan keunikan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang mendahulukan dunianya, meninggalkan akhiratnya, maka neraka jahim itu sebagai tempat baginya, tempat kembalinya. Bahkan itu tempat tinggalnya di hari kiamat kelak, na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut maqam rabbnya, artinya dia takuti, dia ingat, dia takut posisi saat dia berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala amalannya. Maqama rabbihi. Dia takut hari pembalasan itu, karena akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, jauh lebih baik. Yang jelek pun ada balasannya. Semuanya ada dampaknya. Kebaikan berdampak, kejelekan pun berdampak. Khafa maqama rabbih. Ketika itu ada dalam kalbunya, maka seperti yang Allah katakan, nahan nafsa 'anil hawa. Dia cegah, dia larang dirinya dari hawa nafsunya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia kekang dan dia batasi agar tidak lepas kendali. Sehingga dia paksa bagaimana hawa nafsunya mau tunduk mengikuti apa yang Allah perintah, apa yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, dia berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Karena dua ini, hawa nafsu dan syahwat, itu yang sangat mencegah orang dari kebaikan. Orang terhalangi dari kebaikan karena hawa nafsunya dan syahwatnya. Maka kewajiban mereka melawan dan berperang pada dirinya sendiri untuk menghadapi dua ini, musuh dia, hawa nafsunya dan syahwatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kalau dia dahulukan dan dia takut tadi tanggung jawabnya berdiri di hadapan Allah, maka jannah, surga, yang menjadi tempat kembali, tempat tinggal baginya. Jannah tentunya terkandung di dalamnya segala kebaikan, segala kenikmatan, segala kebahagiaan. Jannah disebut jannah karena dia tertutupi sekarang atau samar, tidak ada yang tahu hakikatnya. Karena madah ini, jim, nun, selalu kembalinya ke makna itu, sesuatu yang samar atau tertutupi. Kamu lihat semua lafaz yang kembalinya ke jim, nun, maknanya tadi, ima samar, ima tertutupi, makanya disebut jin. Karena dia tertutupi juga, kita gak bisa ngelihat. Tersamarkan dari mata kita. Disebut junnah, tameng. Karena dia menutupi orangnya. Ini layaknya tameng untuk perang. Kan melindungi orangnya, menutupi. Supaya enggak kena senjata lawannya. Begitu yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan surgawi. Bidadarinya, kenikmatan ini, itu, segalanya. Ma ukhfiya lahum, karena disamarkan oleh Allah. Ditutupi di dunia ini, enggak ada yang tahu. Begitu pula dalam hadis qudsi ma'ruf, bagaimana Allah katakan a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hambaku Ini kenikmatan-kenikmatan jannah. Masyaallah min fadli. Segala sesuatu yang itu tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah bahkan dibayangkan oleh benaknya, enggak pernah terbesit dalam benaknya sama sekali. Karena kenikmatan, ya ima ini, ima itu kalau di dunia. Ima kamu lihat sendiri, sehingga kamu bisa ceritakan kan, wah aku dari sana, kebun apa namanya, taman apa, atau kota situ, sini. Wah, luar biasa kamu cerita, indahnya pemandangannya, hawanya enak, begini, begitu. Wah, luar biasa sudah. Karena kamu lihat sendiri dengan mata kepalamu. Atau itu lewat telingamu diceritakan, kamu belum pernah ke sana, tapi yang ke sana temanmu cerita, oh, di sana itu begini, begitu, ada ininya, ada itunya. Atau paling tidaknya terbesit di benak, bayangkan kayak apa ini. Ala kulli hal, ketiga-tiganya enggak ada, tertutupi. Dan itu isyarat atau mengingatkan orang tentang pentingnya keikhlasan. Li'anna al-jaza' min jinsil amal. Karena balasan itu setimpal sama dengan amalannya. Balasannya itu jannah, surga dan kenikmatannya yang disembunyikan. Seperti apa hakikatnya, kenikmatannya yang luar biasa. Itu sama dengan amalannya, karena amalan mereka juga mereka sembunyikan. Selama di dunia, enggak ada orang lain tahu. Karena dia ikhlas hanya untuk Allah dan karena Allah semata. Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya. Dia sembunyikan. Karena keikhlasan dia ada dalam kalbunya. Orang lain enggak tahu. Amalan dia, dia sembunyikan sedemikian rupa dari manusia. Bahkan seperti yang Rasulullah katakan, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluh. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia kasih ke fulan-fulan. Begitu dia sembunyikan sampai diibaratkan tangan kirinya pun enggak tahu kalau tangan kanannya memberi. Ala kulli hal, itu yang seharusnya. Salaf rahimahumullah disebutkan orang paling menjaga keikhlasannya. Sehingga diantara mereka ada yang mengatakan, innar rajul la yata'abbad lillah 20 sanah wa la ya'lamu bihi jaruh. Di antara mereka ada yang 20 tahun ibadah, melakukan ini, melakukan itu, enggak ada yang tahu. Hatta tetangganya pun enggak ngerti. Orang paling dekatnya mungkin satu tembok. Enggak tahu kalau fulan itu selama hidup melakukan ini, melakukan itu. Disebutkan di biografinya imam atau sahabat bahkan Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa tiap malam penduduk Madinah di zaman itu, ya tiba-tiba saja di pintu rumahnya depan subuh atau pagi, dia buka, ada sembako lah kalau sekarang, ada gandum, ada madu atau apa, kurma, terutama yang miskin-miskin. Siapa ini yang ngasih? Gak ada yang tahu. Apa yang bawa tadi malam? Orang sudah pada lelap tidur. Gak ada yang tahu. Dia keliling, naruh itu satu persatu di rumah orang. Gak ada yang tahu. Sampai kemudian di hari beliau wafat. Ini tahunya pun bukan suatu yang pasti, tapi kemungkinan besar, dugaan orang. Satu, karena begitu beliau wafat, berhenti itu. Gak ada lagi yang ngirim, ngasih-ngasih itu. Sehingga orang menyimpulkan, berarti selama ini Hasan bin Ali. Yang kedua, disebutkan tukang mandinya yang memandikan beliau, melihat ada, bukan luka, apa namanya, orang Jawa bilang ngapal, di pundaknya sini. Kamu kalau biasa bawa sesuatu, karena sering dan selalu berat, kan akhirnya ngapal sininya, di pundaknya. Orang lihat, apa ini ngapal? Berarti orang ini sering angkat-angkat berat. Disimpulkan oleh mereka, diperkirakan, ya tadi yang bawa sembako, bawa ini tiap malam, sampai akhirnya membekas di pundak beliau. Ala kulli hal, contoh bagaimana mereka menyembunyikan amalannya. Keikhlasan, yang terpenting bagi dia hanya Allah yang tahu. Oh, dia berbuat, dia lakukan ini itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masyaallah min fadlih. Jam berapa syuruknya? Sudah masuk ya? Hah? Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan sini. Insyaallah lanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.